Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fi din azakumullah, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka untuk taqarrub ilallah dalam bentuk talabul ilm, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal dalam bentuk aktivitas menuntut ilmu syar'i. Pada kesempatan pertemuan kita yang pertama ini, dan insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah saya beserta Ustaz Mukhtar Hafizahullah akan melakukan kajian-kajian di tempat ini, di UNS. Mungkin tidak terbatas fakultas MIPA saja, tapi juga ada dari fakultas yang lainnya. Tapi insya Allah sementara dipusatkan di Fakultas MIPA ini. Untuk saya sendiri, insya Allah pada Sabtu, setiap Sabtu pertama dan Sabtu keberapa? 135. Jadi untuk Sabtu ganjil setiap bulannya, insya Allah saya, kemudian Sabtu genap, Sabtu kedua dan keempat, Al-Ustaz Mukhtar Hafizahullah. Adapun saya akan menyampaikan kajian kitab Ittihaful Uqul Bisyarhi Salasatil Usul. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Allamah Ubaid Ibn Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala. Kitabnya masih, sementara ini masih di fotokopi. Kemarin saya lupa terus membawa ke pondok sehingga Mas Ibnu tidak sempat untuk memfotokopi sesegera mungkin. Tapi sekarang insya Allah sedang di fotokopi tentang kitab ini, dan insya Allah kajian kita beranjak dari pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Kitab ini merupakan kitab syarah dari As-Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Saya yakin mungkin di antara antum ada yang pernah mengkaji Salasatul Usul atau yang lebih dikenal di kalangan kita Usul Salasah. Tapi yang benar adalah salah satul usul. Tiga prinsip yang harus diketahui dan wajib untuk diamalkan oleh setiap muslim yang sudah aqil, sudah baligh, dan sudah mukallaf, terbebani oleh kewajiban menunaikan syariat. Kitab Salasatul Usul ini adalah kitab yang merupakan fondasi dasar mempelajari masalah i'tiqadiyah, masalah aqidah. Masalah aqidah. Karena di sanalah kita akan mengetahui apa yang seharusnya dan sesuatu yang wajib yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang sudah aqil, sudah baligh, sudah mukallaf, terbebani oleh kewajiban-kewajiban menjalankan syariat. Ada beberapa ikhwan untuk mencari kitab asli ini, tapi kitab ini memang sulit sekali didapatkan. Bahkan mungkin di Saudi ataupun di Yaman, Yaman sendiri sulit untuk mendapatkan kitab semacam ini. Tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkannya dan kita insya Allah akan mengkajinya. Kemudian karena waktu kita cukup untuk mengkaji dua kitab, maka sebagai tambahan dari kajian kita, kita mengkaji kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria Ibnu Ahmad Garuti. Al-Garut, dari Garut. Kitab Muyassar ini adalah kitab yang disusun oleh beliau, Al-Ustaz Aceng Zakaria, yang merupakan salah satu ustaz yang meringkas beberapa pembahasan masalah nahwu, kemudian dijadikan menjadi kitab mulakhas, ringkasan yang bisa memudahkan para mubtadiin, yaitu orang-orang yang baru belajar ilmu nahwu, untuk bisa mengkajinya secara mudah. Sehingga dikatakan kitab muyassar, artinya yang dipermudah di dalam masalah ilmu nahwu. Jadi dua kitab ini kitab kajian akidah, kitab yang satunya kitab kajian nahwu. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab. Kalau kita mengkaji terus ilmu-ilmu dasar, tetapi tidak memahami dasar-dasar ilmu bahasa Arab, ini sangat disayangkan sekali. Sehingga dengan antum memahami bahasa Arab sedikit ataupun banyak, insya Allah akan merasakan kelezatan dari kajian-kajian ataupun ilmu yang antum bisa pelajari. Kita selama ini mungkin belum bisa merasakan lezatnya mengkaji, membahas tentang satu kitab, lantaran mungkin selama ini bekal untuk menikmati kitab itu sendiri masih teramat kurang. Mudah-mudahan dalam majelis ini ada pembahasan kitab, pembahasan bahasa Arab bisa membantu untuk antum semua sehingga bisa menikmati kajian-kajian kitab. Baik, kemudian untuk masalah waktu kita sepakati saja mulai mungkin sekitar tadinya jam 7. Saya perkirakan jam 7 bisa saya datang ke sini, tapi qadarullah pada hari ini tadi ada yang setoran hafalan terlalu banyak sehingga agak molor. Jam 6:30 saya baru selesai. Biasanya jam 6 sudah selesai dan saya bisa meluncur ke tempat ini sekitar jam 6:30 dan di sini sekitar jam 7. Jadi qadarullah memasafa'al, tadi saya belum bisa menepati jam 7. Kita sepakati jam berapa? Kira-kira 7:15 atau 7:30? Sekitar itu ya. Hah? 7:30 atau 7:15? 7:15. Ada yang kuliah nanti? Sekitar hari Sabtu libur. Kita, saya usahakan jam 7:15 kita sudah mulai. Kita pertama kita membahas Ittihaqul Uqul. Sementara kitabnya belum datang, antum dengar, catat di mana ada yang perlu. Kemudian mungkin saya memerlukan papan tulis nanti untuk pelajaran. Bisa diusahakan? Report atau apa? Kemarin pesan berapa? 15. Ini ada berapa? Kurang. Pesankan lagi aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala hafizahullah muqaddimatun alhamdulillahil al-aliyyil a'la. Segala puji hanya bagi Allah al-aliyyil a'la yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan telah menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, zat yang telah mentakdirkan, memberikan kadar kepada makhluknya, fahada, dan memberikan petunjuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahta thara, dan segala apa yang ada di dalam tanah. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman, yang maha luas dari segala sesuatu sebagai bentuk rahmah dan bentuk ilmu. Wa qahara kulla syai'in, yang maha kuasa memaksa atas segala sesuatu. Izzatan wa hikman, sebagai bentuk kemuliaan, kekuasaan dan hikmah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi secara hak, secara benar. Illallah, kecuali hanya Allah saja. Wahdahu, hanya dia Allah. La syarikalah, tidak ada pecuni, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul asma'ul husna, dialah Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Wasifat, wasifatul ula, dan memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah sebagai hambanya dan sebagai rasulnya. Wa arsalahu Allahu bil huda, yang Allah telah mengutusnya bil huda, dengan membawa petunjuk. Wa dinul haq, dan membawa agama yang hak, yang benar. Yuzhirahu 'ala ad-dini kulli, agar menampakkan agama tersebut atas agama-agama yang lainnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah hanya bagi Allah sebagai saksi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima mazida. Salawat serta salam semoga Allah curahkan atas nabinya dan atas keluarganya serta atas para sahabatnya dengan salawat serta salam yang sedemikian banyak. Amma ba'du, adapun setelah itu. Fa hadza syarhun mukhtasarun li kitabin Nafi' al-Nafi' an-Nafi'. Wa hadza syarhun, dan inilah syarah ini, mukhtasarun merupakan bentuk mukhtasar, ringkasan. Lil kitabi, untuk sebuah kitab. An-Nafi' yang bermanfaat. Al-Mati'at Nafis, yang elok dan bagus. Al-Mawsum, kitab tersebut diberi nama Bisalasatil Usul, yaitu Salasatul Usul namanya. Tiga prinsip. Lil imami mujaddidi ad-da'wati salafiyyati fi muntasafil qarni tsani asyaral hijri, yang ditulis oleh al-imam al-mujaddid pembaharu, al-mujaddid da'wah as-salafiyah, pembaharu di dalam dakwah as-salafiyah, fi muntasafil qarni, pada pertengahan abad as-tsani asyar al-hijri, ini abad ke-12 hijri. Wa a'ni bihi Syekh Muhammad, yang saya maksud adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau adalah seorang ulama Najd, maka dikatakan An-Najdi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi, nama lengkapnya. Jadi beliau adalah seorang ulama dari kabilah Tamim, Bani Tamim. Najdi adalah nama di mana beliau tinggal, yaitu di sekitar Jazirah An-Najd. Jadi dulu sebelum ada pemerintahan Saudi, kerajaan Saudi, wilayah Arab terbagi antara Najd dengan Hijaz. Najd diantaranya Saudi, kemudian Yaman, Irak dan sekitarnya. Daerah Hijaz, Sam, Palestina dan sekitarnya. Rahimahullah rahmatan wasi'atan, yang semoga Allah merahmati dengan rahmat yang seluas-luasnya. Wa jazahullahu an ahli tauhid wa sunnati khairan ma yajzi bihi aliman an ummatihi. Semoga Allah membalas terhadap ahli tauhid, yaitu orang yang bertauhid dan dia berpegang kepada as-sunnah, dengan balasan kebaikan. Wa yajzi bihi aliman an ummatihi, dan apa-apa yang dia membalas dengannya terhadap seorang yang berilmu, yang seorang alim dari umatnya. Dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dengan kalimat ahli tauhid, karena beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang berdakwah di dalam gerakan-gerakan untuk memurnikan pemahaman Islam, diantaranya adalah dalam masalah i'tiqadiyah, masalah tauhid. Beliaulah yang menegakkan prinsip-prinsip tauhid. Beliau salah satu pendiri dari negara kerajaan Saudi Arabia bersama Syekh Abdullah bin Saud rahimahullah. Beliau mendirikan negara kerajaan Saudi Arabia. Beliau berdua membagi tugas masalah pemerintahan itu oleh Ibnu Saud. Kemudian masalah agama, fatwa yang mengurusi adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga kerajaan Saudi didirikan atas dua prinsip. Prinsip pemerintahan, yaitu yang kemudian menjadi sebuah negara monarki, kerajaan. Dan kemudian negara yang berdasarkan syariat, yang dibimbing langsung atau dipimpin langsung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan alhamdulillah kerajaan Saudi sampai sekarang masih tetap eksis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga sampai akhir nanti. Karena bagaimanapun juga sekarang kita ketahui dengan kondisi politik yang ada sekarang, beberapa negara di Jazirah Arab sudah mulai pemerintahannya mulai ditumbangkan oleh Amerika Serikat, la'natullah alaih. Dari mulai Tunisia, kemudian juga Mesir, dan sekarang sudah mulai ke Bahrain, kemudian mulai ke Maroko, Yaman, dan sekitar. Ini tidak lain adalah salah satu dari bahagian imperialisme Amerika Serikat untuk meruntuhkan, mengacak-acak negara-negara Muslim. Dan semua tipe untuk menggulingkan penguasa di satu daerah atau satu wilayah, satu negara, pola Amerika selalu sama, mainnya keroyokan. Itu gayanya Amerika. Untuk menurunkan Soeharto, menurunkan Soekarno, keroyokan. Rakyat Indonesia yang digerakkan. Menurunkan Soeharto, keroyokan. Rakyat Indonesia yang digerakkan. Menyerang Irak, keroyokan. Dengan mengumpulkan sekian banyak. Itu adalah pola Amerika yang tidak akan pernah Amerika berjuang sendirian. Karena memang mereka adalah negara penakut. Amerika. Amerika itu bukan pemberani. Beraninya cuma di film Rainbow saja. Selain di tempat itu, Amerika adalah pengecut. Betul. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Qala wa kana hadha syarhu musajjalan ala asratatin. Dan ini adalah dulunya, syarah ini adalah musajjalan, merupakan rekaman dari sebuah kaset. Jadi kitab ini tadinya adalah merupakan kajian yang disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kemudian kajian-kajian beliau direkam, dan setelah itu melalui kaset rekaman di transkrip. Waqad sama bi jam'ihi mashkuran tilmiduna wa sahibuna Abu al-Harith Muhammad ibn Ghalib ibn Hassan al-Umari al-Yamani. Kemudian atas kehendak daripada murid kami, sahabat dan sahabat kami, masykuran, terima kasih banyak, maka dikumpulkanlah rekaman-rekaman tersebut dalam bentuk transkrip. Siapa yang mengumpulkan? Abu al-Harith Muhammad Ibn al-Ghalib Ibn Hassan al-Umari al-Yamani. Antum semua sudah pernah? Sudah pernah mendengar nama ini? Abu al-Harith Muhammad Ibn al-Ghalib. Pernah mendengar? Pernah ke Indonesia? Pernah ngisi di Ngawi dulu? Waktu daurah masyayikh di Ngawi. Jadi pernah lewat Solo, lewat depan UMS ini. Betul, karena saya yang mengantar ke Ngawinya itu lewat Tawangmangu, nah, jadi lewat depan UMS ini. Ini beliau, Syekh Muhammad bin Ghalib bin Hassan al-Umari al-Yamani. Wa min thumma qama bi'ardihi alayya. Kemudian dari sana beliau menyodorkan hasil transkripnya itu, menyodorkan kepada saya. Fahazabtu minhu, kemudian aku menguranginya beberapa bagian. Wazidtu alaih, dan aku menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan. Wa aslahtu minal ibarat ma ra'aitu anna islahahu muhimmun jiddan. Kemudian aku memperbaiki minal ibarat beberapa ungkapan-ungkapan. Ma ra'aitu, yang aku lihat anna islahahu muhimmun jiddan, sesungguhnya memperbaiki ungkapan-ungkapan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Tsumma qama al-akh Muhammad, kemudian setelah itu al-akh Muhammad, yaitu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Ghalib bin Ghalib hafizahullah, min ba'di lima ya'ti, yaitu melakukan beberapa hal, di antaranya awalan azwul ayatil quraniyah ila mawadi'iha min aswar. yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an kemudian menempatkannya pada tempat-tempat berdasarkan surat-surat. Jadi kalau kajian syekh, biasanya syekh tidak menyebutkan bahwasanya ayat ini pada surat ini. Beliau hanya mengucapkan qala Allah, menyebutkan ayatnya. Maka kemudian ketika ditranslit oleh Syekh Muhammad bin Ghalib, dilengkapi penyebutan ayat itu tertera di dalam surat apa. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad bin Ghalib takhrijul ahadith. Kemudian beliau mengeluarkan hadis-hadis yang diucapkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Takhrij al-hadis, ahadis, yaitu mengeluarkan hadis, maksudnya misalkan menyebutkan hadis, satu hadis. Hadis misalnya khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Syekh cuma menyebutkan hadisnya. Hadisnya man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kemudian hadis ini dicari oleh Syekh Muhammad bin Ghalib, di mana terdapat. Kemudian siapa yang meriwayatkan? Misalkan yang meriwayatkan Utsman bin Affan. Nah, dari situ dikeluarkan, ditakrir, dikeluarkan hadis ini terdapat di dalam kitab apa? Oh, ternyata riwayat fulan terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Maka hadis khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ada di dalam kitab Sahih Muslim. Maka dikeluarkanlah. Ya, makanya istilahnya takrir, artinya mengeluarkan. Maka dikeluarkanlah hadis itu dari Sahih Muslim. Kemudian diberi catatan kaki, hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim, bab ini. Itu namanya takrir. Kalau sekarang mudah sekali, antum salah bisa. Hadis mana? Mata'alam Al-Quran. Tulis satu kata, kunci, serat, takrir hadis. Keluar di kitab apa saja hadis ini. Langsung berat keluar kitab Sahih Muslim. Kitab ini. Wah, itu sudah menjadi pentakrir hadis. Ya, sekarang kan mudah sekali dengan teknologi yang ada. Antum bisa membeli apa softwarenya. Ya, software hadis itu. Kemudian kasih kata kunci. Misalnya, man ta'allama al-Quran. Allama. Nanti keluar semua hadis yang berbunyi tentang alamah. Kemudian cari, oh ini hadisnya. Terdapat di kitab apa saja, kitab ini, sudah selesai. Untuk kasih catat, ini takrif saya. Karena mudah, seperti itu. Tapi para ulama kadang-kadang tidak suka dengan hal seperti itu. Di Damas sendiri bahkan, jangan sekali-kali tulab, para santri di sana menggunakan software seperti itu. Karena itu tidak mendidik. Ya, dengan demikian dia tidak mencari hadis. Ya, sebenarnya kan dia mencari di mana? Di dalam Sahih Muslim, buka Sahih Muslim. Ternyata ada perawinya namanya fulan wa alan, adanya di kitab itu. Dia harus cari ke kitab itu. Di kitab ini ada lagi petunjuk ke kitab ini. Cari lagi kitab itu. Terus dia mencari sampai akhirnya dia membahas satu hadis, kitabnya mungkin terhampar di lantai. Ya, karena banyaknya hadis. Kan enggak mungkin kitab ditutup, nanti dibuka lagi. Jadi semua dibuka. Begitu cara para ulama membahas hadis. Misalnya 20 kitab semua ada hadis ini. Dari jalan mana saja, turuknya ini, jalan-jalan mana saja. Semua kitab berbeda mungkin. Satu hadis, mungkin jalannya, periwayatnya berbeda. Mungkin bisa 3 orang, bisa 4 orang. Dari 4 orang bercabang, sekian puluh orang yang meriwayatkan. Kali 3. Satu aja 10, kali 3, 30 orang bayangkan. Meriwayatkan satu hadis itu. Sehingga untuk software memang mudah tapi tidak mendidik. Itu namanya takhrijul ahadits. Qala bayanul haqq. Bayanul haqqi 'alaiha. Kemudian menjelaskan tentang hukum-hukum alaiha yang terdapat di dalam kandungan hadis tersebut. Satu hadis bisa mendapatkan istinbatan, kesimpulan hukum yang demikian banyak. Seperti misalkan hadis yang tadi saya sebutkan, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sudah berapa? Kalau kita mau tutup mata saja, itu kita minimal sudah mendapatkan 3 istinbat hadis dari satu hadis. Hadis yang pertama menunjukkan tentang sebaik-baik manusia. Itu. Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang kedua, hadis tersebut memberikan isyarat tentang perlunya belajar Al-Qur'an. Hadis yang ketiga memberikan isyarat tentang perlunya mengajarkan Al-Qur'an yang sudah dia pahami. 3 istinbat hukum dari satu hadis. Itu baru satu hadis. Ini hadis yang pendek. Belum nanti kalau hadisnya panjang, berapa istinbat hukum, berapa faedah yang bisa kita dapatkan dari satu hadis. Ini oleh Syekh Muhammad bin Ghalib dijelaskan tentang bayanul hukmi 'alaiha, dijelaskan tentang hukum dari hadis tersebut. Tentunya di dalam catatan kaki nanti. Kemudian sara'un fi dzalika ahadits al-kitab was-sawahiduna. Kemudian baik hadis tersebut yang sudah ada di dalam kitab, artinya seperti tadi hadis sahih Muslim itu kan sudah ada. Was-sawahiduna, kemudian hadis-hadis tersebut pun ya, disebutkan syawahidnya. Artinya mungkin hadis itu kedudukannya lemah, tetapi karena banyaknya syawahid yang menjadi saksi atas berantainya hadis tersebut kepada orang-orang yang thiqah terpercaya, maka hadis itu pun menjadi terangkat. Yang tadinya dhaif mungkin menjadi hasan li ghairi, hasan oleh selainnya. Tadinya hadisnya dhaif, tapi karena banyaknya orang yang meriwayatkan, jalannya juga banyak dari fulan, A, B, C, D, E, F, semua jalannya meriwayatkan. Tapi hadis ini ada masing-masing periwayatnya ini lemah. Tapi karena banyaknya yang meriwayatkan, sehingga hadis ini terangkat menjadi hadis hasan. Tidak sampai kepada hadis yang sahih, tapi sahih secara murni artinya, tapi singkatannya pada kedudukan hasan kita. Maka di sini dikuatkan tentang syawahidnya. Kalisan yang ketiga, Syekh Muhammad bin Ghalib rahimahullah meletakkan di dalam kitab ini wad'u fahrasi, yakni meletakkan fahras, meletakkan daftar isi. Karena di dalam ceramahnya Syekh Ubed tidak ada daftar isinya. Ya kan? Namanya ceramah, tidak mungkin ada daftar isinya. Maka daftar isi ini adalah hasil daripada karya Syekh Muhammad bin Ghalib hafizahullah. Lil tafsili wad'u fahrasi tafsili lil mawdu'at, yaitu meletakkan fahras, daftar isi secara rinci berdasarkan mawdu'at, berdasarkan tematika, berdasarkan tema-tema judul-judul dari pembahasan. Allati ihtawa hal kitab, yang terdapat di dalam kitab ini. Wasamaituhu, dan aku menamakannya ittihaful uqul bisyarhi thalathatil usul. Wallahi as'alu an ayya umma binaf'ihi ahla al-islam. Dan demi Allah aku memohonkan agar memberikan manfaat kepada setiap muslim, memberikan manfaat secara umum kepada setiap muslim. Wa yaj'ala amali fihi khalifan, dan menjadikan amalku ini sebagai amal yang ikhlas, liwajhihil karim, hanya karena mengharapkan wajah Allah Al-Karim yang Maha Mulia. Wa yajzi sahibana Abul Haris khairan, dan semoga Allah membalas kepada sahabat kami yaitu Abul Haris dengan balasan kebaikan. Jaza'a ma badalahu min jahdi fi ikhraji hadzal kitab, atas semua kerja kerasnya yaitu mencurahkan segenap kemampuan yang ada untuk mengeluarkan kitab ini, artinya menerbitkan kitab ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya serta sahabatnya seluruhnya. Ini pengantar dari beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau adalah mantan dosen di Universitas atau Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah, Universitas Islam di Madinah. Beliau seangkatan dengan Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, dan beberapa masyayikh kibar yang lainnya. Beliau masih menetap di Madinah. Beliau adalah seorang yang tawadhu, ilmunya banyak tetapi tawadhu. Meskipun kedua mata beliau buta, tetapi beliau seorang yang alim, tawadhu. Ketika disampaikan kepada beliau, ya Syekh, Fulan wa'alan mencaci maki engkau, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya akhi, saya orang yang banyak salah, saya orang yang banyak dosa, di makna seperti itu. Mudah-mudahan caci maki yang disampaikan oleh Fulan wa'alan itu menjadi kafarah bagi saya, menjadi penghapus atas dosa-dosa yang saya lakukan. Itu bentuk tawadhu'nya beliau. Lain dengan kita, kamu dicaci maki, mana Fulannya? Suruh ke sini. Itu kan berbeda dengan kita. Berbeda seorang alim dengan yang tidak mengetahui ini. Seorang alim dicaci maki malah melihat positive thinking kan. Husnudzon kan begitu. Oh iya, mungkin saya banyak salah, saya banyak dosa. Mudah-mudahan itu menjadi kafarah. Menjadi penebus, menghapus dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya, walaupun seorang Syekh Ubaid, seorang alim, seorang Syekh Al-Alamah, Al-Faqih, tetapi kan namanya manusia tetap tidak luput dari kesalahan. Dan beliau mengakui bahwasanya beliau banyak kelemahannya, banyak kesalahannya. Maka ketika ada yang mencaci maki, beliau mengatakan, mudah-mudahan itu menjadi kafarah bagi kita. Selesai. Tidak stres mikirkan orang yang apa yang mencaci maki. Kalau kita kan begitu, dicari, dirunut, pulang dari siapa? Dari ini kamu cerita dari siapa? Ini cari sunnah. Akhirnya terus tidak berujung. Stres dia. Tidak ketemu orang. Tapi dengan mudah-mudahan jadi kafarah bagi kita, selesai masalah. Tidak bertambah besar, tidak semakin membara, dan kita pun tenang. Karena al-jaza'u min jinsin amal. Setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Meskipun yang membalas bukan kita sendiri. Bukankah begitu? Yang membalas bukan kita sendiri. Tapi ada yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala nanti yang akan membalas. Makanya jadi hidup seorang muslim itu santai saja. Disakiti, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan menjadi kafarah bagi kita. Kan begitu. Tidak langsung kita langsung mencuat emosinya. Maki-maki orang. Kemudian menjelek-jelekan lagi orang yang dimaki-maki tersebut. Hidupnya santai tapi serius. Tertang. Baik. Sampai mukadimah dulu. Supaya kita nanti ada kitab pembahasan berikutnya. Alhamdulillah.